Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنبتنا عزكم الله الحمد لله بارك سمعنا ومعلمين اللهم جعلنا مجاهدين kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian kita usul itu sih. Mudah-mudahan ke depan lancar. Barakallah. Kita masih pada pembahasan pertama kitab ini, yaitu tentang masalah Al-Qur'anul Karim. Terakhir yang kita baca, yang kita bahas ialah definisi Al-Qur'an lughatan wa syar'an. Ya. Definisi Al-Qur'an secara bahasa dan definisi Al-Qur'an secara syariat. Kemudian kita juga telah membaca penjelasan dari Mu'allif rahimahullah bahwasanya Allah Ta'ala telah menjaga Al-Quran ini dari perubahan, upaya penambahan, pengurangan, dan yang semisalnya. Penjelasan bahwasanya Allah Ta'ala yang menjaga Al-Quran ini. Sampai itu. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan masih pada pembahasan Al-Quran. Kali ini menjelaskan tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Al-Qur'anul Karim. Qala al-Muallif rahimahullah wa qad wasafahu Allah Ta'ala bi awsafin katsirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati Al-Qur'an dengan sifat-sifat yang banyak. Tadullu ala azamati, yang menunjukkan keagungan Al-Qur'an. Wa barakatihi, barokahnya Qur'an. Wa ta'thirihi, pengaruh Al-Qur'an. Pengaruh pada hati, pengaruh pada jasad, pengaruh pada amaliyah. Wasyumulihi, dan cakupan Al-Quran yang luas. Wa annahu hakimun, dan bahwasanya Al-Qur'an sebagai hakim ala ma qablahu minal kutubi, sebagai hakim yang memutuskan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Jadi, setelah itu beliau membawakan sekian banyak ayat yang menerangkan tentang sifat-sifat Al-Qur'an. Para jemaah semua, masalah ini diangkat atau dibahas oleh muallif rahimahullah, tujuannya adalah untuk menanamkan rasa thiqah, menanamkan rasa percaya kepada kitab suci Al-Qur'an. Yang pertama di atas, pada pembahasan yang lalu, Allah Taala yang menjaga Al-Qur'an ini. Tidak mungkin ada penambahan, tidak mungkin ada pengurangan, tidak mungkin ada perubahan. Itu jaminan langsung dari Allah. Dan yang kedua sekarang ini, Al-Qur'an itu disifati dengan sifat-sifat keagungan, keberkahan, dan yang semisal. Artinya, kaum muslimin harus yakin, yakinnya tentang kebenaran Al-Qur'an sebagai kitab suci yang valid. Itu katanya. Yang valid. Jangan bulat-bulat tentang sanadnya sampai kita sekarang ini, sampai yaumul qiyamah nanti, tentang masalah isi kandungannya, tentang suratnya, tentang ayatnya, tentang harokat-harokat dan segala macamnya itu. Jangan ragu-ragu, itu semuanya benar, tidak pernah berubah sedikit pun sepanjang zaman, sepanjang masa sampai hari kiamat. Ayat ini sebagai tantangan Barakulahikum kepada sebagian pihak yang meragukan tentang validasi Quran, kevalidan Al-Quran. Agak kalian punya mushaf sendiri. Khawarij. Khawarij itu udah mikir kayak gini. Khawarij mikirkan mengafirkan orang. Tazila. Zaman sekarang ini. Cina. Ini dari pihak liberalisme. Ini yang punya pemahaman semacam meragukan tentang kevalidan Al-Quran. Allahumma sabar. Sehingga jangan ragu-ragu. Percaya akan kebenaran Al-Quran dari semua sisi. Baik, sekarang saya bacakan satu persatu ayat Al-Quran yang disebutkan mu'alif rahimahullah yang menyebutkan tentang sifatnya Al-Quran. Ayat yang pertama, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-87, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, yang artinya, dan sungguh kami telah menganugerahkan, mendatangkan kepadamu wahai Nabi, سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي, سَبْعُنْ مَثَانِي, dan Al-Quran yang agung. Dalam ayat ini Allah Taala mensifati Al-Quran dengan dua hal. Yang pertama, Al-Quranul Azim, saya sebutkan. Al-Quran yang sangat agung, namanya Al-Rumah, keagungan Al-Quran. Agung kitab sucinya ini, agung di sisi Allah, agung di hati-hati kaum muslim. Itu yang pertama, Quran Al-Azim. Yang kedua, yang berubah cukup panjang, Al-Quran disebut dengan Sab'ul Matani. Sab'ul Matani itu ialah 7 ayat yang diulang-ulang. 7 yang diulang-ulang. Sab'ul 7 Al-Matani yang diulang-ulang. Singkatnya Sab'ul Matani. Baik. Di sini para ulama kita, mereka berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan Sab'ul Matani. 7 yang diulang-ulang. Mau tak bawakan semuanya atau yang roti-roti saja? Tak tawar ya. Dibawakan semuanya atau yang roti-roti saja? Semuanya. Kalau semua. Yang roti saja, yang lainnya disinggung. Gitu ya. Jadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang Sab'ul Matani, pendapat yang rajih ialah bahwasanya Sab'ul Matani adalah Al-Fatihah. Adalah Al-Fatihah. Paham ya? Al-Fatihah itu berapa ayat? 7, sekuhun. Al-Fatihah itu juga dibaca berulang-ulang setiap kali sholat. Ya Pak ya? Setiap kali sholat, bukan setiap kali diri. Setiap kali sholat. Ya? Para Rasulullah. Tentang masalah pendapat ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda pada beliau, Ummul Quran hiya sab'ul matani wal-Qur'anul Azim. Ummul Qur'an apa itu? Al-Fatihah. Kalau Ummul Qur'an Al-Fatihah, Ummul Qur'an itu ya Sab'ul Matani dan Qur'an yang agung. Yes, hadisnya Al-Fatihah. Ini adalah pendapatnya jumhur mufassirin, mayoritas ahli tafsir. Ini pendapat yang dirojihkan oleh Al-Imam Qabari dalam tafsirnya, juga Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, juga Al-Imam Syaukani dalam tafsirnya. Ada, kenapa? Ada hadisnya. Mawahi, penahdis. Ini yang berarti ya. Sab'ul Matani. Ada pendapat yang lain, saya bawakan satu saja. Ada yang mengatakan Sab'ul Matani itu ialah 7 surat terpanjang Al-Quran. Apa ya? Yang terpanjang. Al-Baqarah. Al-Imran. An-Nisa. Al-Ma'idah. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-Isra, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, kurang dulu. Al-An'am. ataukah? Nah, yang ketujuh ini al-anfal plus ataukah? Sisa itu. Karena itu al-anfal selesai, melihatnya semalam. Angsa mengetahukah. Itu tujuh surat yang terpanjang dalam Al-Qur'an. Ini pendapat yang kedua. Ada lagi yang berpendapat yang namanya Sab'ul Matani itu ialah semua Al-Qur'an. Jadi semua Al-Qur'an dikatakan sebagai Sab'ul Matani. Al-Qur'an hal yang rasih pendapat yang mana? Ayat yang kedua. Surat ayat yang pertama. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf dan demi Qur'an yang majid, Qur'an yang sangat mulia. Qur'an disebut dengan Al-Majid. Wa qala ta'ala, Allah sudah mengatakan dalam firman-Nya, Kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wahada itu isyarat besar. Ini adalah kitab anzalnahu mubarakun, kitab yang kami turunkan berkah. Kitab mubarak, kitab yang penuh berkah. Kata-kata hada ini menunjuk ke kitab apa? Kitab apa? Jawabannya kepada Al-Qur'an. Kata-kata hada itu isyaratun ila Al-Qur'an. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qabali dan ahli tafsir yang lainnya. Paham ya? Barakallahu fikum. Al-Qur'an. Saya lagi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Apa dia kata ya? Setelahnya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab kami turunkan kepada engkau wahai Rasul mubarak. Kita yang berkah supaya mereka mentadabburi ayatnya dan supaya ulul albab itu ingat. Kata-kata kitabun mubarak ialah Al-Qur'an. Itu tafsir yang Al-Qabari dan juga yang lainnya. Dalam ayat ini Allah mensifati Al-Qur'an dengan mubarak. Paling mubarak. Al-Qur'an adalah kitab yang membawa berkah. Berkah duniawiyah, berkah ukhrawiyah. Ya, kalau berkah duniawiyah membuat sejahtera kehidupan orang-orang yang membacanya dan mengamalkan isi kandungannya. Berkah ukhrawiyah ialah yang kedua, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini kata-kata hadza itu ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Kata-kata hadza isyarat Al-Qur'an. Itu tafsir yang pertama. Tafsir pertama. Namun kata-kata hadza itu isyarat kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an ini adalah kitab yang kami turunkan dan dia berkah. Kitab untuk Allah yang berkah. Fattabi'uhu, maka ikutilah ia. Wattaqu taqwallah kepada Allah, semoga Allah dirahmati olehnya. Sudah disifati dengan kitabul mubarak yang penuh dengan berkah. Dan ini, dalam ayat ini, barakallahu fikum, ada perintah untuk ittiba'ul Qur'an. Fattabi'uhu, ikutilah ia. Ittiba Qur'an itu dengan cara membacanya, membacanya, mengisi kandungannya, mengamalkannya. Barakallah. Ayat yang kedua berikutnya lagi. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya kitab ini adalah Qur'an yang mulia. Disebut dengan karim, mulia. Inna hadzal Qur'ana yahdi lilladzi hiya aqwam. Alif ra ada kesimpulan. Sesungguhnya Qur'an ini yahdi memberikan bimbingan lilladzi hiya aqwam kepada perkara yang lebih lurus. Kata-kata aqwam maknanya azazdir, yang lebih lurus. Wa ahdal, yang lebih adil. Wa aswab, lebih benar. Kata-kata aqwam itu tiga. Lurus, adil, benar. Pada waktu ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dan Al-Imam Asy-Syafi'i dalam tafsirnya masing-masing. Sesungguhnya Quran ini memberikan bimbingan kepada perkara yang lebih aqwam, lebih lurus, lebih adil, lebih tepat atau benar. Barakallahu. Ayat ini menampilkan Rasulullah secara global itu menerangkan tentang bimbingan Quran untuk semua hal, semua hal. Semua bimbingan Quran dan semua hal itu pasti yang paling tepat, pasti yang paling adil, pasti yang paling lurus. Dan semua hal, dalam cara akidah, dalam cara ibadah, dalam cara akhlak, dalam cara muamalah, dalam cara hukum had, dalam urusan duniawi, urusan agama, akhirat, semuanya lebih bagus, lebih lurus, lebih tepat, lebih adil. Air disingkat tapi panjang uraian. Antum bisa menguraikan satu persatu bimbingan Islam. Salam. Satu persatu bimbingan Islam. Kemudian menggunakan ayat ini, kamu terangkan sisi keadilannya, sisi kebenarannya, sisi lurusnya, sisi berkahnya, sisi manfaatnya di zaman sekarang. Para menggunakan ayat. Atau ambil misalkan bimbingan masalah akidah. Kamu katakan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Kamu kupas bagaimana adilnya akidah Islam, lurusnya akidah Islam, tepatnya akidah Islam, maslahatnya akidah Islam. Terus ibadah sudah begitu, akhlak sudah begitu, muamalah sudah begitu, sampai hukum hadis sudah begitu. Yang terakhirnya kan yang banyak digoyang sama banyak pihak. Nah, mereka mengatakan hukum had Islam itu berjam. Ya. Mosok maling sedikit potong tangan. Sedikit itu di dalam segi Islam ada ketentuan rubur dinar. Kalau mencuri lebih dari 1/4 dinar itu potong tangan. Itu Pak, dinar paling tinggi ya Pak. Katanya Pak. Satu dinar berapa? Satu dinar berapa? Ya anggaplah satu dinar itu satu gram emas lah, ya. 300 apa? Nah, anggap 300 EU. Ini 1/4 ter. Ya. 75. Nah, mencuri senilai 75 ribu lah kira-kira. Potong tangan. Nah, bukan nilainya. Potong tangan. Ini yang banyak diragukan oleh pemerintah. Kejam Islam itu. Tidak membawa kemaslahatan. Tidak berperi kemanusiaan dan berperi adanya. Masuk nyuri maling 75 ribu berlawangan. Rek, boleh tangan itu larang. Gak ada yang dibalik. Itu kata mereka. Dibantah oleh para orang. Ini surat sudah zaman dahulu kala muncul. Sekarang semarakan lagi orang-orang seperti itu. Dibantah oleh orang lemah, ditolakkan dengan ayat ini. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Dibawakan kemaslahatan hukum hak potong tangan itu. Kemaslahatannya, keadilannya, keberkahannya untuk ibadah, untuk hamba Allah. Yang panjang lebar mengupas masalah ini, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam tafsirnya Al-Wahul Bayan. Saya katakan kalau maling 75 ribu cuma dikasih penyuluhan, besoknya lipat 750 ribu maling lagi. Kalau maling segitu dikasih penyuluhan dan apa lagi kira-kira? Bimbingan nanti lipat sekitar 7 juta setengah. Kalau maling segitu di penjara sehari. Dimasukkan di LP, lembaga. pemasyarakatan tadi itu. Nanti begitu keluar jadi 775 juta. Terus itu, terus. Seseorang yang tadinya maling kacangan dan hidup dimasukkan di penjara, jadi maling kelangkakan. Ya, ya. Dikarenakan gaulnya sama para sekarang kita akan berjalan dari ada orang maling sesuai dengan standar syariat seperempat dinar potong tangan itu satu. Ini membuat orang juga maling atau membuat orang semakin sudah maling serah ada serah ditunggu rumahnya bolu tangan biji emang-emang ya 70.000 modal tangan satu ya mikir apalagi hukum had itu disaksikan banyak orang di depan namanya rami potong tangan ngeri aduh oh jere emang-emang jere ya sang pelaku jere dengan itu. Orang lain yang menyaksikannya juga jelas dengan itu. Itu dengan Islam. Sudah potong tangan satu, maling-maling. Siapa nih? Hah? Potong lagi. Yang tangan sebelah mana? Sisi sikunya ini. Hah? Tadi kan potong saya pergelangan tangan. Terus, nyolok lagi, maling lagi lah. Potong lagi. Potong sebelah mana? Kanan sampai siku. Hah? Kalau dia jawab itu, apa yang masuk itu bilang begini. Misalkan kita bisa sekali dua kali. Agak besar yang satunya. Masya Allah. Start. Gimana Pak? Masya Allah. Nah, dia mengatakan, yang pertama yang tangan kanan, yang ukuran di. Yang ini. Dari. Untuk dua-dua. Masya Allah. Terus. Orang yang akal sehat, siapa kalau mau lagi? Ya itu masih maling juga. Terus nomor, naik ke atas. Terus sampai habis tangan dia itu. Tolong. Itu tujuannya supaya jera. Bukan membahas masalah harga pangan 75 ribu. Tapi untuk jera, untuk memberikan pelajaran bagi orang lain. Maka kalau mengatakan sebelumnya, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kalian ada kehidupan sejahtera pada hukum qisas bagi orang-orang yang tak. Kasih itu, weh. Tidak ada yang lagi. Orang-orang yang senang-senang jauh-jauh mencari. Ragam, mati. Kalau mau yang lagi. Cerai. Soalnya begitu. Taruh. Ringkasnya apa? Inna hadzal qur'ana yahdi lilladzi hiya aqwam. Ini ayatnya global. Jadi kamu rinci satu persatu dari hukum-hukum Islam yang ada menggunakan ayat ini. Ayat ini singkat, tapi syarahnya, tafsirnya sangat panjang namanya. Yang menerangkan tentang diri yang bisa terbaik, paling hakim, paling lurus, paling tepat, bermanfaat, bermanfaat. Penuh hikmat, berdoakan. Ayat berikutnya. Wa qala ta'ala. Allah juga mengatakan dalam firman-Nya. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin. Kalau seandainya Al-Qur'an ini kami turunkan di atas gunung. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, niscaya kamu akan melihat gunung itu khasyian tertentu mutasaddian retak min khasyatillah karena takut kepada Allah. Wajilkal amsal nadribuha linnas, dan permisalan itu kami buat untuk umat manusia la'allahum yatafakkarun, semoga mereka mau berpikir. Ayat ini dibawakan oleh Muallif rahimahullah untuk menerangkan tentang takdir pengaruh Al-Qur'an kepada makhluk. Al-Qur'an diturunkan kepada gunung yang segede itu. tinggi menjulang besar. Ketika turun Quran kepada gunung ini, langsung khusyuk tunduk petak saja. Di gunungnya, yang khasiat juga karena rasa kepada Allah. Dalam yang takdir pengaruh Quran kepada makhluk. Itu gunungnya. Tapi subhanallah, turun kepada manusia, kecil, lemah, kok gak khusyuk-khusyuk, kok gak pecah-pecah, karena takut kepada Allah. Cuma bisa ya kan Allah. Mestinya kan seharusnya, gunung yang sebesar itu saja, khusyuk dan retak karena khusyuk Allah, mestinya apa? Manusia yang lemah, yang kecil itu pun juga demikian, lebih khusyuk lagi, lebih takut kepada Allah, ketika turun Al-Quran. Allahumma sallam. Masalahnya ya kan, kalau gunung itu bernama Adat, bukan kawam, tidak punya hawa nafsu, tidak punya syahwat. Tapi kalau manusia, itu kawam, ada hawa nafsunya, ada syahwatnya. Sehingga tanya, faktor-faktor penghalang yang membuat dia tidak bisa khusyuk dengan Al-Quran. Allahumma sallam. Saya mau tanya ini. Sama Abu Zubah. Disebutkan dalam ayat ini, gunung itu khusyuk dan retak. Gunung itu khasyiatullah, punya rasa kepada Allah. Ini maknawi atau hakiki? Makna hakiki atau makna siapa? Kalau hakiki, ya bonoi. Kalau kiasan, berarti ada takwilnya. Gunung benda padat. Ya. Yang namanya khusyuk itu untuk orangnya tidur. Yang namanya punya khasyah, rasa takut untuk yang tidur. Nah ini benda padat. Maknanya hakiki ataukah makna? Ini seperti susu ya oleh. Hai, gimana? Hakiki. Sebenarnya. Hakiki. Gunung bisa punya khasiat. Gunung bisa khusyuk. Itu sih. Karena gunung erupsi. Risan, sahaja. Tepat. Kalau erupsi itu sebagai pasukan Allah untuk. Terus ini, ya pikir lagi. Sudah nampak, nggak punya tahu ya. Suruh menampilkan susah. Kalau kapak ada tahu ini apa? Nah, sebagai faedah, prinsipnya lusun nanti wajah ma'am barakallahu fikum, ketika membaca ayat-ayat yang semacam ini, itu mereka maknakan secara hakiki. Ayat benda padat itu punya rasa. Ada khasyiatullah, ada kekhusyukan, dan segala macamnya. Itu hakiki. Allah Maha Kuasa dalam hal yang semacam ini. Hanya saja, manusia tidak tahu bagaimana hakikat. Ya, yang diharapkan oleh Berman. Dan batu yang menggelinding. Dan yang retak memancarkan air dan segala macamnya. Adalah min khasyiat Berman. Itu hakiki. Batu-batu itu punya khasyiat pada Allah. Tapi manusia yang tidak tahu bagaimana. Jika tadi kalau memberitakan dalam Al-Quran bahwa semua yang ada di muka bumi ini bertasbih kepada Allah. Walakin la taqahuna tasbihahum, tapi kamu tidak faham tasbihnya. Itu kata para ulama, tasbih bilisanil maqal. Tasbih dengan lafaz. ya betul-betul berfasir hakiki, tapi kita tidak paham dari dia hakikat tasbih. Dia mengatakan, oh bukan dengan Tuhan, bukan dengan lafaz itu tasbih dirikan hal pada dengan hal dengan keadaan dia itu sudah menunjukkan tasbih mereka. Tidak, kita katakan hakiki tasbih dengan lisan dan lafaz betul-betul dengan lafaz bertasbih kepada Allah, tapi kita tidak paham tasbihnya. Itu prinsip ahlu sunnah. Yang menyelisih bab ini itu kaum Mu'tazilah, orang-orang rasionalis yang menilakan tidak mungkin pendapat dan tidak punya khasiat, tidak mungkin. Itu mereka kenapa pakai asal ahlu sunnah, pakai ayat, pakai hadis, pakai iman, jadi anteng. Paham ya? Paham. Ayo, terusnya lagi. Ayat yang berikutnya lagi. Wa idza ma unzilat suratun, dan apabila diturunkan sebuah surat, faminhum man yaqul, di antara mereka ada yang mengatakan, ayyukum zadatu hadhihi imana, siapa di antara kalian yang bertambah imannya dengan surat ini? Fa'amal ladina amanu, adapun orang-orang yang beriman, fazadathum imana, maka surat tadi menambah iman mereka. Wahum yastabshirun, dan mereka pun berbahagia, bersuka cita dengan turunnya surat di atas. Wa amal ladina fi qulubihim maradun, adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakitnya, itu namanya penyakit syubhat atau penyakit syahwat. Fazadathum rijsan ila rijsihim, maka surat tadi menambah kerendahan mereka, ambil kerendahan mereka sebelum ini. Jadi itu kerendahan, kehinaan, yang nampaknya beliau. Nggak tambah iman, tapi tambah jadi. Wa madu wa hum kafirun, mereka pun mati dalam keadaan. Ayat ini barangkali itu disebutkan oleh Mu'adzim untuk menerangkan tentang takdirul Qur'an. Al-Quran itu punya takdir, punya pengaruh. Sekarang pengaruh apa ini? Pengaruh apa ini? Pengaruh pada iman, pada hati orang lain. Kalau yang tadi pengaruh pada gunung. Paham ya? Yang ini pengaruh pada hati. Iman itu punya pengaruh pada hatinya kaum mukminin. Apa pengaruhnya? Menambah keimanan. Semakin membaca ayat, semakin tambah imannya. Semakin banyak yang dia baca, semakin tinggi keimanannya. Terus dia. Itu pengaruh pada hati iman yang beriman. Tapi kalau iman yang kafir, tujuannya pengaruh. Jadi tidak pada iman. Allah Subhanahu wa ta'ala lakum. Maka kalau Allah ketika dibacakan ayat Al-Qur'an, ketika kita mendengarkan ayat Al-Qur'an, maka dicek hatinya masing-masing terpengaruh atau tidak. Kalau terpengaruh tambah khusyuk, tambah imannya, berarti imannya sudah meningkat. Tapi ketika dibacakan santai-santai saja, tidak berpengaruh sama sekali. Perlu disantis imannya antum. Berarti imannya lagi turun. Ya, imannya lagi turun, lagi merosot. Santis. Perbaiki lagi. Sebelum minat iman kamu tadi. Bapak. Itu diantara cara untuk mengetahui naik turunnya iman. Kamu paparkan hatimu kepada Al-Quran. Kok berpengaruh? Alhamdulillah. Iman rasanya. Tambah lagi. Kok gak pengaruh? Lain. Lain ya. Harus diperbaiki lagi. Nah, itu berikutnya lagi. Harus sampai hatam semua ya. Berarti hatam satu. Ayat yang berikutnya lagi. Wa uhiya ilayya hadzal qur'an li unziratum bihi waman balas wa uhiya ilayya, dan diwahyukan kepada aku hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini, liunzirakum bihi, supaya aku memberi peringatan kalian dengan Qur'an ini. Kata kata bihi ayatul Qur'an. Waman balas, dan orang-orang yang sampai kepada yang peringatan ini. Ayat ini warahmatullahi menerangkan kepada kita bahwa inzar, inzar memberikan peringatan kepada umat itu dengan Al-Qur'an. Itu pun juga masih sebagai hujah dari yang menunjukkan tentang takdir pengaruh Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diantara pengaruhnya ialah memberikan inzar, peringatan-peringatan kepada hamba-hamba Allah s.a.w. فلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Al-Furqan, ayat yang kedua. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ, maka kamu jangan mentaati orang-orang kafir. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ, dan berjihadlah kamu melawan orang-orang kafir itu diri dengannya jihad dan kebirah dengan syedir serangasa. Dan sekarang ada kata diri, diri wajahidkum diri, peranilah, berjihadlah melawan orang kafir diri dengannya. Itu kembali kepada apa? Dengan nyanyi-nyanyi apa? Ada banyak penafsiran, banyak tafsir yang para ulama pernah buat gigi itu balik mana? Mana pendapat yang rajih barakallahu fikum, kata-kata gigi ayatul Quran. Sehingga makanya kamu jangan mentaati orang kafir dan berjihadlah melawan orang kafir dengan senjata Al-Quran. Jihad menggunakan Quran melawan orang kafir. Ini penafsiran Ibn Abbas. Di dalam Quran, dan pendapat yang dirojihkan oleh Al-Tabari, Ibn Kathir, dan Asy-Syaukani rahimahullah. Jadi orang jihad itu dalam Quran. Jihad dengan Quran melawan orang kafir. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Kalau pakai pedang, belajar tetap layar mereka. Ini sekadar tafsir. Ada pula yang menafsirkan dihidupi Islam, berjihad dengan Islam. Maknanya apa? Mendakwakan Islam kepada orang kafir. Nah, sekarang jihad dengan Quran melawan orang kafir. Gimana maknanya? Tuhan, apa Tuhan? Harus berpikir. Kalau melawan orang kafir dengan pedang, ya perang fisik. Melawan orang kafir dengan Islam, mendakwakan Islam. Ya, kalau melawan orang kafir dengan Quran, ya jalan. Perhatian apa? Tuhan. Islam tadi juga begitu. Yang ada unsur jihad-jihadnya gitu loh. Ya kan jihad dengan Quran. Allah Nusa'ah. Gimana lagi? Kau jangan lagi. Menurut apa? Ya kalau unsur jihadnya apa? Jihad dengan Quran. Ini jihadnya khawaf, jihadnya roh khusus. Orang-orang jahit ini dari syarat. Jahit-jahit ini ada yang pelpok kematangan. Ini dia yang berat. Jihadnya ulama. Gimana lah? Nah, silahkan ini harus isi juga sesakan ini. Nah, kalau sudah ada ini. Jangan tuh, Pak. Apa maknanya jihad melawan orang kafir dengan Al-Quran? Nah iya Pak. Jadi kata-kata itu tuh. Tafsir yang kedua, kata-kata bihi itu dengan pedang. Maka jelas maknanya kan, jihad dengan pedang artinya apa? Perang fisik. Ada lagi yang menafsirkan bihi aidil Islam. Jihad dengan Islam artinya apa? Mendakwahkan Islam kepada kafir. Yang ini tafsir yang kita bacakan ini jihad dengan Al-Qur'an melawan orang kafir, Pak. Memanfaatkan kitab yang orang kafir. Gimana? Memanfaatkan kitab orang kafir dengan memanfaatkan. Jadi kitab orang kafir itu dari kitab Injil ya. Kitab Injil itu bisa dipatahkan dari Al-Qur'an. Artinya semua argumen mereka itu dari kitab samawinya mereka itu patahkan semua dari Al-Qur'an. Tidak ada unsur dakwah ini, Pak ya. Dengan Al-Qur'an. Masya Allah. Ini sementing sono, mungkin kan ya. Ada urut jihad-jihadnya ini. Nah, tetapi yang disebutkan oleh para ahli tafsir, ketika menjelaskan makna jihad melawan orang kafir dengan Quran, maknanya adalah kita diperintahkan untuk membacakan kepada orang-orang kafir ayat-ayat yang berisikan teguran-teguran keras, celaan-celaan keras, tikaman-tikaman keras pernah mereka. Ayat itu kan ada ayat-ayat yang sifatnya kataan, ada yang sifatnya pemaparan, kan gitu ya? Ada yang lembut, ada yang tegas. Bentuk jihad melawan orang kafir dengan Quran itu bacaan yang keras-keras. Tentang kebangunnya, ngerinya kekufuran, celahnya kekufuran, teguran keras ke orang kafir, ancaman ke orang kafir. Yang lagi begitu ya, dalam perasaan sendiri. Berbentuk jihadnya. Jadi seakan-akan menikam mereka dengan ayat-ayat tersebut. Nah ini jihadnya orang khusus. Ini tugas para ulama dan para ahli ilmu. Karena kalau ini tidak sekarang orang masyarakat biasa tidak boleh terjun dalam dunia ini. Mereka cuma terjun perang fisik. Nah, kalau dalam hal ini itu tugasnya para ulama. Para ulama. Perintah yang pada bina Allah ini sudah menerangkan perintah pengaruh Quran. Quran dipakai untuk setelah sebelumnya, Quran kita waktu tidak memberi peringatan. Tinggal dua ayat lagi. Wa qala ta'ala, dan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa nazzalna 'alaika al-kitaba tibyanan likulli syai' wa huda wa rahmatan wa bushra lil muslimin. An-Nahl 89. Yang artinya wa nazzalna 'alaika al-kitab, dan kami turunkan Alkitab ini, Al-Quran kepada kamu, wahai Nabi SAW, tibyanan likulli syai', sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Ini sifatnya Bapak-Bapak. Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Kata-kata syai' itu umum semua hal. Duniawi, dini, ukhrawi. Akidah, ibadah, muamalah, akhlak, semuanya diterangkan dalam Al-Qur'an. Mudah benarnya. Mau saya kepengen belajar ilmu kedokteran. Dengan Qur'an no. Kita berhenti bernabung. Mau saya kepengen belajar tentang kenegaraan. Mau saya atur spasi dan kenegaraan. Qur'an tanya. Saya kepengen jadi apa namanya pandai memerang, mengerti tentang peperangan, pakai barang harus jihad. Mau anda kan? Saya kepingin hidup pandai si hukum, pakainya dan dalam Al-Quran dibahas tentang masalah akam, masalah Allah, masalah sudut, semua yang berkaitan dengan masalah hukum. Ada terangkan semuanya lengkap. Saya kepengen jadi bisnis yang sukses. Lebih banyak lagi dalam Al-Quran dibahas dalam dari dulu. Jadi, kemana? Saya dicari apa tu? Tidak. Suami yang sukses. Oh gitu, ya marah gitu. Hafal kitabnya. Kitab yang dibahas sebelumnya. Karya Al-Munasai, Ika Tunisa itu kan syarah atau pasien atau ayat. Ayat, wa'ashiruhunna bilma'ruf dan tidak. Menaruh rumah tangga dengan isi kalian dengan cara yang ma'ruf. Itu dipasirkan dalam satu kitab yang hafal dan baca kemana. Bukan luasannya. Oh, kata, gimana? Oh, kata dia, pertanian itu bukan bisnis itu. Bukan bisnis, pertanian lah, perkebunan lah, permakan lah, segala macamnya itu ada. Gimana? Teknologi, dari jangan apa? Semuanya ada dalam Al-Quran. Astronom? Semua. Ya, maksudnya yang syar'i dan yang bukan deh. Yang haram-haram dilarang. Semuanya saya dengan ayat ini, tibiana di Indonesia, Al-Quran itu menerangkan segala sesuatu. Cuma aku jelaskan, penjelasan Al-Quran itu ada beberapa macam. Sudah contoh kaidahnya. Penjelasan Al-Quran ada beberapa macam. Yang pertama, Al-Quran menjelaskan secara langsung. Al-Quran menjelaskan secara langsung hukum sesuatu. Ada nasnya langsung. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, keharaman-keharaman yang ada itu. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu walahmul khinzir. Itu kan dekat ya, diharamkan atas kalian mangkai darah dari babi dan segala macamnya. Itu langsung dijelaskan dalam Al-Quran. Jelas. Mau beda? Yang kedua, Al-Quran menjelaskan sesuatu dengan membimbing kita kepada referensi penjelasan. Oh ya, tentu penjelasannya Irfan, Al-Quran membimbing kita kepada referensi, rujukan-rujukan penjelasannya. Artinya apa? Tidak langsung, tapi dialihkan. Lihat pesukan ini, lihat pesukan ini. Perlu juga tadi, ada penjelasan, memang tak bisa. Di antara referensi yang disebutkan dalam Al-Quran, yang pertama ialah sunnah. Allah mengatakan, wa anzalallahu alaikal kitab wal hikmah. Allah turunkan kepada kamu Al-Kitab, Al-Quran, wal hikmah. Hikmah itu maknanya adalah sebelah sebagai referensinya. Al-Quran tidak langsung menerangkan, tapi lihat sunnahnya Rasul. Dalam sunnah itulah akan diterangkan segala sesuatu. Karena sunnah fungsinya adalah menjabarkan Al-Quran. Kepingin membahaskan kaidah salat rinci dalam sunnah. Membahaskan kaidah zakat rinci dalam sunnah. Membahaskan kaidah haji rinci dalam sunnah. Kaidah siang rinci dalam sunnah. Padahal semua dia dalam sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Amin. Ini referensi pertama. Referensi yang kedua ialah ahlul ilmi, para ulama. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Referensi. Berikutnya, keterangan yang para ulama dalam semua bidang duniawi, dini, ukhrawi. Kembali kepada ahlinya. Ada sebuah kisah menarik. Disebutkan sama Syekh Nuhaymin rahimahullah menukil dari sebuah kitab. Jadi ada seorang muslim sedang makan di restoran. Tiba-tiba ada seorang nasrani ingin bikin yang imannya muslim tadi. Datang nasrani kepada muslim tadi. Betul, Quran itu menerangkan segala Islam. Oh iya. Kata Bintang, kalau bisa saya tanya sama kamu, sebutkan dalam Al-Quran yang menjelaskan bagaimana cara bikin masakan kami yang kamu makan sekarang. Waduh, ini gak ngerti ilmunya, bingung kamu. Iya ya, kalau enggak ya. Maksudnya ada ayatnya, bikin tongseng caranya begini. Gak ada ya. Tapi subhanallah muslim tadi itu berilmu. Dia bilang ada. Dalam Al-Quran ada penjelasan bagaimana cara membuat masakan ini. Ada. Iya. Bagaimana ini? Kita ambil kopinya. Kopi ini. Datang, dia mengatakan, Syif lana keibatas nahum hadar ta'am. Nah, kamu tahu mereka ini bagaimana cara kamu bikin masakan ini. Apa kopinya? Ini dulu, baru ini, baru itu, gini, jadi makanan. Selesai, kalau saya muslim, Allah mengatakan dalam firman-Nya, as'alu ahlan zikri, inkusulah sa'alam. Tanyakan kepada ahli zikri, para ulama, orang-orang. Saya tahu, para ulama, itulah keterangannya. Al-Quran, saya kata Naswami. Akhirnya orang itu, tadi itu pergi. Kalau kembali, ini cahayanya dalam semua bidang, kalian sehingga dalam semua zaman, semua masa ini betulan. Jadi bukan keterangan langsung, tapi menunjuk kepada referensi penjelasan. Ringkasnya apa? Al-Quran itu tibyana likulli syai. Menjelaskan segala sesuatu apa boleh kamu inginkan ada. Kemudian yang berikutnya huda sebagai petunjuk bimbingan, rahmat sebagai rahmat, bushra lil muslimin sebagai kabar gembira untuk kaum muslimin. Ayat dan rahmat. Waqala tarhamu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa anzalna ilaika al-kitaba bil haqq, dan kami turunkan kepada wahai rasul kitab suci Al-Quran bin Haq dengan benar, musaddiqan lima baina yadaihi minal kitab, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, wa muhaiminan alaih, dan yang mahukumi, muhaimin yang mahukumi kitab-kitab sebelumnya, fahkum baina hujima antara Allah, maka hukumilah antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Menerapkan kita sebagai musaddiq, membenarkan kita dari sebelumnya, sekaligus sebagai hakimnya yang menghukumi kita tidak sebelumnya. Maka segala sesuatu dari buku-buku sebelumnya yang sesuai dengan Quran diterima. Kalau yang ini sini, salah. Apa-apanya lah, Al-Quran diterima. Tidak, indah. Ini ayat yang terakhir di bawah Al-Fatihah yang menerangkan pada kita bahwa tentang sifat-sifat Al-Quran Darul Karim yang sedemikian aku menyusulkan besar. Maka bila Al-Quran Darul Karim sedemikian besar dan agung pensifatannya, maka tentunya sangat-sangat diakui kebenaran dan kevalidannya. Dan tentunya para pendukung sangat-sangat diperhatikan oleh para ulama ilmu-ilmu yang berkaitan tentang Al-Quran. Dan rasa ngakunya yang sebut. Masya Allah. Cukup ikon. Sekarang saya persis ngomong. Masya Allah. Ya, saya. Ada pun yang berikutnya, insya Allah kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.